Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah. Ayuhal musyairul kiram wal muslimin kiram, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang saya muliakan, a'azzakumullahu jami'an. Baik, malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih berkisar tentang anwa'ul khabar, yaitu macam-macam khabar. Pertama, khabar dalam bentuk mufrad, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang dimaksud dengan mufrad, ia ini laisa jumlah wala syubjumlah, dia bukan dalam bentuk kalimat atau bukan yang mirip dengan kalimat. Itu maksud dengan mufrad. Oleh karena itu, masuk ke dalam mufrad ini adalah musanna dan jama'. Musanna dan jama' tentu ditinjau dari sisi makna, yang menunjukkan dua atau lebih, yaitu jama'. Nah, malam ini kita lanjutkan khabar dalam bentuk al-jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah ini ada yang perlu diketahui dalam hal ini terkait dengan jumlah khabar dalam bentuk jumlah ismiyah, sebab khabar dalam bentuk jumlah ismiyah tidak sama seperti khabar dalam bentuk mufrad. Baik, saya akan berikan contoh dulu, nanti kita akan bahas. Masalan, bismillah, as-sayyaratu launuha ahmar. Al-ma'hadu بناؤه واسع. الأم ولدها نعم. مثلا مريض الأب أولاده كثيرون. طيب الكلمة التي تحت خط هذا يسمى جملة الاسمية وهي خبر. Yaitu kalimat yang digaris bawahi adalah sebagai pelengkap. Yang pertama ini sebagai mubtada. Ini mubtada. Nah, as-sayyaratu, mobil itu. Mengapa mobil itu? Nah, butuh khabar, butuh pelengkap, info. Launuha ahmar, warnanya merah. Tentu khabarnya bukan laun, khabarnya bukan laun semata-mata, atau khabar bukan laun saja, tapi khabar dalam bentuk ini, dalam bentuk dua kata. Dua kata, kata pertama adalah laun, kata yang kedua ahmar. Dua kata ini sudah dalam bentuk kalimat sempurna. Coba kalau kita buang ini, as-sayyara, maknanya apa? Launuha ahmar, warnanya merah. warnanya merah itu sudah bentuk kalimat yang sempurna. Nah, mada ahmar. Nah, inilah yang perlu diketahui betul. Kenapa? Karena lawan ini mudzakkar. Lawan ini mudzakkar, ini mubtada, ini harus jeli. Mubtada mana khabar info daripada lawan ahmar. Ini khabar. Khabar daripada kata lawan. Maka ini mubtada. Nah, ini mubtada. Karena mubtada ada dua, karena khabar dalam bentuk jumlah ismiyah, berarti mubtada ada dua. Maka karena ada dua mubtada, maka dikatakan mubtada awal, mubtada pertama. Ini mubtada tsanin, mubtada kedua. Nah, ini mana khabar ini? Khabar ini adalah ahmar. Khabarnya adalah ahmar. Berarti ini khabar daripada kata laun. Nah, mana info ini khabar ini? Jumlahnya. Gabungan. Ya, itu apa? Penggabungan. Jumlah, artinya apa? Penggabungan mubtada yang kedua ada serta khabarnya. Itulah khabar untuk mubtada yang pertama. Nah, saya ulang kembali. Penggabungan jumlah, jumlatul al-mubtada itsani wa khabarih, gabungan mubtada kedua serta khabarnya, itulah menjadi apa? Menjadi khabar pelengkap bagi mubtada yang pertama. Kan ini infonya kan? Mobil itu, bang, kenapa mobil itu warnanya merah? Tentu beritanya bukan hanya warna saja. Kalau warna enggak sempurna, mobil itu warnanya kan belum sempurna. Tapi ahmar baru bersempurna. Nah, kenapa enggak hamra? Nah, itu tadi. Karena ini khabar daripada laun, bukan khabar daripada asyara. Seulang kembali, ahmar ini adalah khabar pelengkap dari kata laun, bukan pelengkap dari kata sayyara. Sedangkan pelengkap dari kata sayyara adalah launuhu ahmar, kedua-duanya. Nah, karena laun ini mudzakkar lafaznya, kata laun ini dalam bentuk kata idhofah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa yang namanya kata gabung idhofah yang menjadi kedudukan dalam kalimat adalah yang lihat adalah kata pertama. Ini kata pertama, ha ini kata yang kedua. Kata yang pertama kita lihat laun itu tidak ada ta marbuta, berarti dia digolongkan mudzakkar. Maka khabarnya ahmaru mudzakkar, enggak bisa dipakai hamra. Hamra itu untuk muannas. Nah, لو قلت السيارة لونها حمراء خطأ salah. Beda kalau antum mengatakan as-sayyaratu hamra. Nah, ini baru. Ini betul, hadza sahih. Sayyara muannas, hamra muannas. Karena setiap mubtada itu harus khabar itu menyesuaikan mubtada. Kalau mubtadanya muannas, maka khabarnya muannas. Nah, ini khabar bentuk mufrad. Ahmar ini ahamra bentuk mufrad, karena itu bukan kalimat sempurna. Merah itu bukan kalimat sempurna. Nah, kembali pada tadi ini, kenapa ahmar? Karena mubtada'nya laun. Ini laun itu mudzakkar. Nah, ini dikatakan khabar untuk pertama kata jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena ini khabar pelengkapnya. Kelihatlah awal pertama. Awal pertama kata kerja fi'il atau isim? Isim. Kalau isim di Arab dia sebagai apa? Mubtada. Nah, ini khabar, berarti ini jumlah ismiyah. Kita lihat contoh lain. Al-ma'hadu fina'uhu wasi'un. Ma'had itu, lembaga itu halamannya. Nah, tentu kalimat ini belum sempurna. Nah, ma'had itu, lembaga itu halamannya. Nah, ini belum sempurna. Mana info ini mubtada ini? Ma'had, lembaga. Memang kenapa lembaga itu? Baru ada khabarnya halamannya luas. Halamannya luas itu sudah dalam bentuk kalimat sempurna. Makanya kalau dibuang mahad, itu kalimat sudah sempurna. Halamannya luas. Nah, nyanya kembali kepada yang dimaksud. Baik. Nah, kalau begitu bagaimana? Kita lihat kata fina ini adalah isim. Kalau isim berarti dia di Arab mubtada. Mubtada. Mubtada keberapa? Mubtada kedua. Karena ini mubtada yang pertama. Mubtada yang pertama. Mana khabar pelengkap fina ini? Ini dia. Ini pelengkapnya. Ini khabar. Kenapa yang wasi, yang luas itu bukan mahadnya, tapi yang luas itu infonya adalah halamannya. Mah, lembaga itu halamannya luas. Luas ini adalah berita daripada fina, bukan berita daripada mahad. Nah, sedangkan berita mahad adalah kedua-duanya ini. Nah, fina'uha wasi'. Fina'uha wasi'. Ini dikatakan khabar dalam bentuk jumlah al-ismiyah. Detail lagi. Al-ummu waladuha maridun. Nah, ibu itu anak laki-lakinya sakit. Yang sakit siapa? Hah? Anak laki-lakinya, bukan si ibu itu sakit. Nah, ibu ini subjek atau subjek mubtada dalam bahasa grammar nahunya. Dia butuh pelengkap khabar. Mana khabar Nah, tentu ini kedua-duanya ini, kalimat ini. Waladuha marid, itu sudah kalimat sempurna. Anak laki-lakinya sakit. Anak laki-lakinya sakit. Kita lihat di sini walad, ini harus marfu mubtada karena dia mubtada. Ini marid untuk khabar. Nah, maka di sini apa? Maridun, bukan maridatun. Karena yang sakit itu anak laki-lakinya, bukan ibu yang sakit. Nah, ini mubtada kedua, ini mubtada pertama, ini mubtada yang kedua, subjek kedua, ini khabar pelengkap subjek untuk yang kedua. Nah, penggabungan, penjumlahan atau jumlah itu digabung kata waladuha dengan marid, mubtada kedua dengan khabar kedua, itulah khabar atau info untuk mubtada yang pertama atau subjek yang pertama. Misal akhir, al-abu awladuhu kathirun. Nah, ayah itu anak-anaknya banyak. Nah, yang banyak bukan ayah, tapi anak-anaknya banyak. Nah, ini lagi-lagi apa? Ini mubtada, subjek, setiap isim di awal mubtada. Ya. Mana khabarnya? Tentu semua ini khabarnya. Auladuhu kathirun, anak-anaknya banyak. Nah, kita lihat. Makanya dapat auladu, ini mubtada kedua. Lihat khabarnya. Khabarnya harus sama dengan mubtada ngikut. Bagaimana aulad ini jamak, maka khabarnya jamak kathirun. Nah, ini jamak, khabarnya jamak. Karena ini aulad ini untuk yang berakal. Ya, berbeda kalau tidak berakal. Taib, auladuha kathirun. Marfu' di sini auladu, marfu' tanda rafaknya dhamma, kathirun, tanda rafaknya waw. Karena dia jamak, mudhakar salim. Jamak mudhakar salim. Nah, inilah mubtada yang khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Ada hal yang perlu diketahui, grammar atau kaidahnya harus diketahui bahwa kalau mubtada dalam bentuk jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah nanti akan datang kita jelaskan, harus ada rabit, yaitu dhamir. Dhamir yang kembali kepada mubtada yang pertama. Ini launuha ahmar, ha ini ha kembali kepada as-sayyara. Dan dhamir harus sesuai dengan subjeknya. Mubtada yang pertamanya as-sayyara mu'annas, maka dhamirnya ha. Enggak bisa kita pakai katakan as-sayyaratu launuhu ahmaru. Hu, ha itu untuk mu'annas, hunya untuk mu'annas. Afwan, hunya launuhu untuk mudzakkar. Sementara launuha, ha ini untuk mu'annas. Kalau pakai launuhu, dhamir ini kembali ke mana? Tak bisa kembali kepada sayyara, sayyara ini mu'annas. Berarti kalimat itu akan terputus. Tidak mengikat. Seulang, coba saya tulis as-sayyaratu launuhu ahmar. Nah, mobil itu warnanya, nyanya apa? Nya ini tidak bisa kembali pada sayyara. Ini tidak bisa. Kenapa? Sayyara mu'annas, tandanya tak marbutah. Sementara dhamir ini hu untuk mudzakkar. Berarti kalimat itu terputus. Tidak nyambung kalimatnya. Maka kalimat jumlah ini khata. Salah kalimatnya. Nah, itulah perlu kita ketahui grammarnya. Kita lihat contoh ini. Yang kedua. Al-ma'hadu fina'uhu wasi'. Nah, ini. Kenapa pakai hu? Kenapa enggak pakai ha di atas? Karena subjek pertamanya mudzakkar. Ini kembali ke sini. Ma'had itu mudzakkar. Tidak ada tamarbutah. Nah, yang ini. Waladuhu maridun. Kita lihat ha. Waladuha. Afwan. Kenapa ha? Kenapa enggak hu? Karena Kembali pada Om itu mu'annas. Nah, demikiannya. Al-hu awladuhu. Kenapa hu? Ha mudzakkar ini? Karena kembali al-ab, al-ab itu mudzakkar. Inilah yang perlu diketahui betul. Nah, yang pertama yang ketahui adalah dhamir yang ada pada jumlah ismiyah sebagai khabar yang kembali pada mubtada. Yang pertama harus sama dhamir dengan isimnya. Kalau mubtadanya muannas, maka khabar, maka dhamirnya menunjukkan muannas. Kalau mudzakkar, mudzakkar. Nanti kalau dia jamak subjeknya, jamak yang berakal, maka harus dhamir harus sesuai. Kalau dia jamak yang tidak berakal, juga dhamir harus sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering dilupakan adalah khabar untuk mubtada yang kedua. Ini banyak yang terkecoh. Nah, salahnya apa? Dia enggak lihat ini khabar ini, bukan khabar ini. Nah, sering mahasiswa itu menulis apa? As-sayyaratu launuha hamra. Nah, as-sayyaratu launuha, dia sudah benar hanya, tapi di sini bikin hamra. Nah, kenapa? Karena dia pikir pada sayyara, sayyara ini mu'annas. Maka khabar bikin mu'annas, hamra. Padahal khabar itu dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, mubtada ini mubtada bagi hamra, bagi ini mubtadanya. Ini mubtadanya. Mubtada lihat, mudhakar mu'annas. Mudhakar, maka ini salah. Harus mudhakar. Ya. Ya, saya kasih contoh lagi. Ya. Nah, as-sayyaratu, kita ambil masih contoh ini juga. Nafidhatuha, kita lihat mobil itu kaca jendelanya munkasirun atau munkasiratun. Nah, lihat ini. Ini ha betul. Kembali pada sayyara betul. Nafidhah ini mu'annas mudzakkar. Ini mubtada yang kedua. Ini mubtada yang pertama. Nah, ini nafidhah itu mu'annas. Nafidhatun ini asalnya ta marbutah. Berarti khabarnya harus mu'annas. Nah, apa? Munkasiratun. Nah, ini baru tepat. Bukan munkasirun. Ini khabar untuk nafidah. Karena yang pecah itu adalah jendelanya, bukan mobilnya. Ya. Mobil itu jendelanya pecah. Berarti apa? Ini pecah ini jendelanya. Ini khabar info daripada nafidah. Makanya nafidah itu mu'annas, maka khabarnya mu'annas. Kita lihat ini mudhakar, maka harus mudhakar. Mudhakar, mudhakar. Mudhakar, mudhakar. Mudhakar, mudhakar. Ini mudhakar jama', ini mudhakar jama'. Ini mu'annas mufrad, ini mu'annas mufrad. Mana khabar ini? Kedua ini. Nafidhatu, inilah khabar. Khabar untuk mubtada yang pertama. Nah, ini ya, terkait dengan apa? Jumlah, khabar jumlah ismiyah. Taib, kita akan memperbanyak contoh-contoh. Kita minta kepada para peserta dan para pendengar, ya, maupun para pemirsa TV Raja, untuk bisa memberikan contoh sebanyak-banyaknya. Dengan insya Allah, dengan banyak contoh, insya Allah akan mudah untuk diingat. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi antum, bagi anda semua untuk ikut berinteraksi. Silakan di 0218236543. Sudah ada beberapa contoh dan penjelasan terkait dengan mubtada dan khabar pada sesi yang pertama dan dijelaskan oleh Ustaz secara terperinci. Kita berikan kesempatan bagi anda untuk menyebutkan atau memberikan sebuah contoh dari kalimat yang sempurna dalam bentuk mubtada dan khabar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Fatimah. Naam. Di Bekasi ya. Naam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa iyyak. Tafaddali ya Ummu Fatimah, mathil lana. Mathili. Naam. Al-baitul jamilu ghurfatuhu wasi'atun. A'idi marra thaniya. Al-baitul jamilu ghurfatuhu wasi'atun. Ghurfatuhu wasi'atun. Nah. Tayyib, kita lihat dulu nah. Susunannya. Al-baytu al-jamilu. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya al-baytu al-jamilu. Al-baytu. Bagaimana? Al-jamilu jadi apa? Na'at. Na'at. Oh, na'at. Ya, kita lihat betul ya. Sama-sama marfu, sama-sama ma'rifah pakai alif lam, kemudian sama-sama mudzakkar dan mufrad al-baytu al-jamilu. Taib ghurfatuhu. Dhamir hunya sudah betul kembali pada al-bait. Kemudian dia Wasi'atun atau kabiratun. Ya. Wasi'atun atau kabiratun. Betul pakai ta marbutah. Kenapa pakai ta marbutah kabiratun itu wasi'atun? Kembali ke ghurfah. Iya, khabar daripada kata ghurfah. Iya. Ghurfah, betul. Contoh lain. Contoh lain. Akhwati kutubuha sakhinatun. Akhwati kutubuha akhwati kutubuhunna sakhinatun. Apa artinya? Saudara-saudara perempuanku buku-bukunya itu tebal. Ghalidhatun. Beda lagi tadi. Iya, ghalidhah. Tebal. Oh, nah. Atau nafisatun. Mana nafisa? Nafisa. Berharga. Oh, nah. Artinya apa? Buku itu bagus, sangat bagus. Nafisa. Nafisa. Nafisatun. Nah. Iya, au katsiratun. Banyak. Nah. Baik, kita lihatlah. Kita lihat. Nah, akhawati. Mana mubtada'nya? Akhawat. Akhawat marfu, apa tanda rafa'nya? Harusnya dhammah karena gabung dengan ya mutakallim. Terus jadi gimana? Jangan lupa itu. Nah, ini pelajaran panjang lalu nih. Dan rafa'nya apa? Apa namanya? Dhammah muqaddaratun ala al-ya ya itu ya mutakallim. Ya mutakallim itu mabni. Nah, sukun ala ma ala qabla ma ya il mutakallim. Ala qabla ma il mutakallim. Nah, di atas sebelum ya, di atas huruf sebelum ya. Apa dia sebelum huruf ya? Ta, huruf ta kan? Akhawati. Nah, di situ ada dhamma, cuma dhammanya muqaddara. Kenapa muqaddara? Listighalil mahalli harakatil munasibah. Disibukkan oleh harakat yang sesuai li ya'il mutakallim. Apa harakat sesuai dengan ya'il mutakallim? Kasrah kan? Nah, maka enggak bisa didhammakan. Asalnya akhawatui. Ya. Baik, akhawati kutubuhunna. Betul hunnanya? Dhamirnya betul? Jamak kepada akhawat. Iya, akhawat lil aqlil. Lil aqil untuk berakal. Ya betul, hunna kena wanita, perempuan. Kutubuhunna kathiratun au nafisatun. Iya. Nah. Iya, betul pakai ta marbutah. Betul, karena jamak dari jamak ghairu aqil muannas. Betul. Kutub itu jamak ghairu aqil. Betul, masyaallah. Ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatimah. Masih di 0218236543 untuk berikan contoh bagi para pendengar dan pemirsa satu bentuk mubtada khabar ya. Silakan. Taib, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ahmad di Surabaya. Ahmad di Surabaya. Ahlan wa sahlan, masyaallah. Ahlan. Halo. Apa Ustaz? Sebelumnya mau maaf. Untuk mendapatkan bukunya di mana? Iya, insyaAllah kita akan infokan Pak nanti di akhir kajian. Bapak mau coba untuk beri contoh untuk pembahasan ini? Baik, jazakallah khair. Jazakallah khair Pak Ahmad di Surabaya, barakallahu fiik. Baik, kita terima kembali belakang Pak Ahmad di 0218236543. Silakan bagi anda yang ingin mencoba bentuk kalimat dalam bentuk mubtada khabar, silakan dan mubtadanya ada mubtada pertama dan kedua tentu saja. Iya. Baik. Jika khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Baik. Kalau jumlah ismiyah berarti daripada mubtada khabar berarti mubtada itu ada dua. Iya. Iya, silakan dalam bentuk jumlah ismiyah. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543 dan Anda bisa menyampaikan bentuk contohnya dalam pesan singkat di 0819896543. Iya, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, umur di mana? Dengan Muhammad di Tangerang. Baik, silakan. Agak keras suaranya, Bu. Agak kecil suaranya. Dikeraskan. Ya. Baik, Bu Hilda di Tangerang, silakan. Awal ya, Bu. Naam. Tau, Bu. Iya. Al-waladu thawbuhu nadhifun. Sahih. Iya. Al-waladu mubtada, muzakkar, mufrad. Kemudian saubuhu dhamirnya betul kembali kepada walad, betul. Saubuhu nadhifun. Nah, betul. Nadhif itu khabar pada saub. Saub itu muzakkar mufrad. Nadhif muzakkar mufrad. Sahih. Iya, itulah kalau kita ingin apa untuk mencek ya kembali apakah kalimat itu betul atau tidak. Harus dicek satu persatu. Iya. Baik, misal akhar. Lebih contohnya lain. Al-Mu'adzah 1. Coba ya, ini. Al-Mu'adzah 1. Suaranya. Halo? Iya, suaranya ini agak apa? Iya. Al-Mu'adzah 1. Al-Mu'adzah 1. Al-Madrasatu fasluha kathirun. Nah ini kurang tepat. Kalau madrasahnya betul, al-madrasatu, kemudian apa? Hanya betul fasluha kathirun. Nah ini kenapa? Fasal itu kan dalam bentuk mufrad. Jadi kalau kita bikin apa? Yang tepatnya apa? Fusuluha. Karena kita mengatakan banyak kan? Ya. Al-madrasatu fusuluha pakai dalam bentuk jamak karena menunjukkan banyak. Ya. Asalnya madza al-madrasatu fusuluha katsiratun. Ya. Iya, cukup dalam bentuk khabarnya mufrad muannas karena fusul itu apa? Ghairu aqil, jamak yang tidak berakal. Iya. Itunya khabarnya muannas ya. Iya, khabarnya mu'annas. Kenapa mu'annas? Kena fusul itu mu'annas. Fusul itu kena jamak ghair akil, digolongkan mu'annas. Tahu arti ghair akil? Yang enggak berakal? Kena dia bukan manusia, bukan apa, bukan jin. Ya, dia kan kata benda. Iya, kata benda kan? Fusul, ya. Maka ketika jamaknya digolongkan mu'annas. Jadi semua kata benda yang dijamak digolongkan mu'annas. Al-bait buyut kitab kutub digolongkan mu'annas. Al-kutubu jadidatun al-buyutu wasi'atun au kabiratun. Ya. Al-ma'ahidu kabiratun. Nah, karena tidak berakal. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Umar di Tangerang. Barakallahu fiik. Nah, masyaallah kalimat dah bagus ya. Ahsantan. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Masih dalam bentuk mubtada khabar, Anda bisa memberikan contoh dengan kalimat yang berbeda tentunya. Iya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Aisyah kelas 3. Ahlan ya Ummu Aisyah, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Ahlan bik. Al-kitabu khattuhu jamilun. Naam, al-kitabu khattuhu jamilun. Al-kitabu khattuhu jamilun. Betul. Kita lihat al-kitab muzakkar mufrad. Kemudian khattuhu di situ ada dhamir kembali kepada al-kitab itu ha hu al-ha kita sebut al-ha namanya ya. Dhamir. Kelas kalau dhamir baik ha atau hu ketika menyebutnya dikatakan al-ha'u ya. Baik, dhamir itu betul hu. Kemudian khattuhu, kemudian khabarnya apa? Jamilun. Betul, jamil itu mufrad muzakkar karena mubtada'nya khattu itu mufrad muzakkar. Iya, sahih. Naam. Misal akhar? Al-ummahatu. Jayid, al-ummahat. Auladi. Naam. Auladunna saghiruna. Madha a'id? A'idi? Al-ummahatu. Auladuhunna saghiruna. Jayid. Al-ummahatu awladuhunna saghiruna atau sigharun. Boleh kedua-duanya. Sigharun atau saghirun. Tapi lebih banyak, lebih sering diutamakan dipakai jamak taksirnya. Sigharun. Taib. Al-ummahatu mubtada'nya, mubtada' awal, itu jamak mu'annas untuk berakal. Al-ummahatu awladuhunna. Maka dhamirnya hunna kembali pada ummahat. Itu betul. Kemudian sigharun. Sigharun jamak daripada saghir, itu jamak taksir. Nah, kenapa dijamakkan ini? Karena aulad itu bentuk jamak taksir ya, dan dia berakal. Dia berakal, maka dipakai harus sama-sama jamak ya. Berbeda kalau yang tidak berakal. Sahih, auladuhunna sigharun ya. Kasih contoh lagi, kalau mubtada'nya dalam bentuk musanna. Cak mubtada' yang pertama musanna. Bisa beri contoh? Nah. An-nafidatani. Naam. An-nafidatani. Launuhuma. Jayid. Abyadu. Jayid. An-nafidatani launuhuma abyadu. Sahih. Sahih. Naam. An-nafidatani launuhuma abyadu. Iya, betul. Ada dhamir huma kepada an-nafidhatani. Nah, khabarnya adalah jumlah launuhuma abiyadu. Betul kata abiyad, betul mudhakar ya. Kena laun mudhakar. Tayyib, ahsan, barakallahu fik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz. Iya. Kemarin yang contoh al-mu'minu mir'atul mu'min. Iya. Itu termasuk pengecualian Ustaz ya. Maksud pengecualiannya apa? Khabarnya, mubtada'nya kan mudzakkar, khabarnya dalam bentuk mu'annas. Iya betul, karena kita menginfokan kata mukmin itu. Mukmin itu kan kita mengatakan orang laki, mukmin laki-laki kan. Iya. Mukmin laki-laki bagaikan cermin. Cermin, kebetulan cermin itu bentuknya mu'annas, enggak ada kata cermin itu enggak ada tamar buta. Nah, seperti ini diperbolehkan. Iya, dan itu sering banyak sekali. Iya. Iya, kalau kita mau sesuaikan dengan apa? Dengan mubtada'nya jadi muannas, beda lagi nanti. Al-mu'minatu orang mukmin perempuan kan? Iya, al-mu'minatu mir'atul mu'mini. Al-mu'minatu mir'atul mu'minati. Ya, itu juga benar. Karena kita menginfokan tentang wanita orang mukmin perempuan. Nah, kalau kita menginfokan bahwa orang mukmin laki-laki, al-mu'minu mir'atunya tetap. Ya, tidak bisa kita ubah, buang tamar buta. Buang tamar buta enggak ada maknanya. Ya. Mafhum? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa jazakallahu. Nah, kecuali kalau bentuk kata isyarat. Isyarat hadza hadhihi maknanya sama. Nah, saya tanya, hadhihi mir'atul hadhihi mir'atun atau hadza mir'atun? Pakai hadhihi bukan pakai hadza. Kenapa mir'atun itu mu'annas ada ta marbutah? Sementara kata isyarat itu ada yang mu'annas, ada yang mudzakkar, maknanya sama. Nah, maknanya sama ya. Hadhihi hadza. Maknanya apa? Ini. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk mu'annas. Sekarang mir'atunya mu'annas. Apakah bisa pakai hadza? Ini enggak tepat. Kenapa enggak tepat? Karena ada kata tunjuk untuk mu'annas, itu hadhihi. Maknanya sama. Nah, berbeda kalau mukmin, kan gitu kan, mukmin. Ada mukmin, ada mukminah, tapi beda. Bedanya apa? Kalau mukmin orang mukmin laki-laki, kalau mukminah itu orang mukmin perempuan. Ketika kita mengatakan al mukminatu mir'atul mukminati, berarti laki-laki enggak masuk. Nah, kan gitu. Iya. Jadi berbeda kalau pakai kata isyarat. Kata isyarat itu ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Zalika dan tilka maknanya sama, bimakna ini atau itu. Ya. Baik. Ya, ketika ada lafaz yang memang asalnya ada ta marbuta, ya, ta marbuta, dan kalau dibuang tidak punya makna, ya, tetap dipakai kata isyarat yang muannas, ya. Karena ta marbuta muannas, ya. Jazakallahu khair. Dan ditambah juga kata mir'ah tidak ada muzakarnya, Ustaz, seperti ad-dinun nasiha mungkin. Iya, enggak ada. Iya. Betul. Baik. Enggak ada seperti ad-dinun nasihatu kan? Ya. Nasihatu masdar. Iya, ada masdar milik kita marbuta, ada tidak. Nah, ketika kita mengungkapkan bahwa agama itu adalah nasihat, lalu kita apa, karena agama itu ad-din itu muzakar. Kata muzakkar, afan, baik saya tulis. Iya. Ada tambahan faedah bagi Om Mu'ais, dan pertanyaan juga disampaikan beberapa pendengar pembahasan yang sebelumnya, al-mu'min mir'ah, yaitu dalam bentuk mubtada khabar secara asal harus sesuai saja. Iya, itu kok asal ya. Iya. Ad-dinu an-nasiha. Iya, ini hadisun salam. Hadisun sahih. Iya. Ad-dinu an-nasiha. Nih, nasiha. Ini nasaha yang so nasihat, ini masdar. Kebetulan masyarakat ada tamar buta asli, ada tamar buta. Iya. So, apa sebenarnya ar-rahma juga kita ar-rahma. Ar-rahma. Kata ar-rahma ini juga rahima yarhamu. Apa masdarnya apa? Ada tamar butanya. Ar-rahmatu. Iya. Kalau dibuang tamar buta nasih. Iya. Itu bukan masdar, iya. Iya, nasih dan itu bukan masdar. Nah, kalau masdar itu ada tamar butanya. Lalu kita katakan bahwa ini khabarnya ada tamar buta, lalu kita bikin apa? Bikin tamar buta ad-dinatu. Nah, ada juga maknanya. Nah, tatkala kita menginfokan ad-dinun agama itu, mengatakan nasihat, ya sudah, pakai saja ad-dinun nasihatu, dan itu tidak menyalahi kaidah. Kenapa kalau dibuang ini enggak, nanti enggak punya makna? Ya, sebetulnya apa ini ar-rahmatu, rahmat, ya kan, ad-dinur rahmatu, ad-din Islamu apa rahmatun, nah, agama Islam itu rahmat, enggak bisa ar-rahmun jadinya. Nah, ini kena masdar, kebutuhan masdar ada yang tamar, ada yang pakai tamar buta, ada yang tidak, ya. Nah, seperti ini apa dan an-nasiha, ya. Mubtada khabar, ya. Khabar juga. Ya, ad-dinun apa? Ad-dinun mubtada an-nasihatu khabar. Iya, ma'rifah juga saja. Iya, boleh. Enggak boleh ma'rifah itu an-nasihatu. Kenapa? Karena an-nasiha itu tidak akan bisa jadi na'at daripada ad-din. Nah, tapi kalau dia bisa jadi na'at, nah ini yang terjadi apa? Bisa terjadi apa? Apakah kalimat itu sempurna atau belum sempurna? Ya. Makanya kalau terjadi apa kesamaran, bikinlah khabar dalam bentuk apa? Dalam bentuk nakirah. Al-kitabu jadidun, kan gitu. Nanti kalau pakai al-jadid, nanti dianggap apa kalimat itu sudah sempurna atau belum? Ya. Al-kitab al-jadidu, kitab yang baru. Nah, ini kalimat bisa jadi belum sempurna, kan gitu. Nah, untuk menghilangkan kesamaran, nah, bikinlah khabar tanpa alif lam. Al-kitabu jadidun, al-qalamu munkasirun, kan gitu. Nah, karena itu apa? Karena itu kata sifat. Jadi itu kata sifat, munkasir kata sifat, itu isim fa'il. Sementara nasiha itu bukan kata sifat, itu masdar. Nah. Jazakallahu khair, demikian jawaban yang sampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, namun sebelumnya kami angkat juga contoh dari pesan singkat dari akhi Gufran di Poliwali. Kal mudarrisuna banatuhum najihat. Naam, sahih. Masya al mudarrisuna banatuhum najihatan. Najihatun, sahih. Banatuhum. Nah, humnya betul kembali pada mudarrisun. Kemudian najihatun khabar pada banat. Sama-sama jamak muannas. Iya. Betul. Baik, jazakallahu khair akh Gufran di Poliwali. Barakallahu fiik. Kita terima kembali via telepon, silakan. Ya, halo. silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum Afan Ustaz. Waalaikumsalam. Anak tadi ada yang lupa ditanyakan Ustaz ini. Silakan. Anak mendapatkan ini dari sekolah gitu ya. Jadi buku modulnya menggunakan kaidah untuk bilangan. Setiap kata setelah bilangan 100 menggunakan mufrad, contoh mi'atu kitabin. Lalu mulai kata 103 sampai dengan 110 menggunakan jamak, contoh mi'atu wasab'atu aklamin. Lalu yang ketiga 111 sampai dengan 119 menggunakan mufrad dan menambahkan fathah ta'in mi'atu wa'isruna syajaratan. Itu memang ada kaidahnya atau gimana Ustaz? Ya itu kan berarti tamyiz itu kan bagi kat, bagi adat yang mufrad dan adat yang puluhan dan adat satuan. Nah, ya itu betul. Mi'atun, mi'atun wa isruna kitaban. Kitaban. Iya, karena tamyiz itu tamyiz untuk isrun, bukan tamyiz untuk mi'ah. Tapi kalau untuk yang tadi 107. Betul, jamak majrur. Mi'atun wa sab'atu aklamin. Nah, Ustaz. Iya. Kan kembali pada satuan kan 3 sampai 10. Bagaimana? Jamak majrur. Iya, dan harus bertolak belakang. Oh, gitu. Iya. Oh, nah. Sab'atu aklamin. Terus yang 100 mi'atu kitabin, betul juga. Betul. Kalau 100 dan 1000 mufrad majrur. Oh, nah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya, Bu Fatimah. Memang kalau sudah kaidah adat ini banyak yang lupa nih ya. Nama hitung-hitungan nama tiba-tiba kan. Baik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di via telepon 0218236543. Masih terkait mubtada dan khabar jumlah ismiyah. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Iskandar di Lampung, Pak. Baik, alhamdulillah, Iskandar. Masyaallah. Iya. Tafadhal. Bisa berikan contoh? Mau baca atau gimana? Ngasih contoh, silakan. Tafadhal. Al-hadiqatu asjaruha katsiratun. Masyaallah, al-hadiqatu asjaruha katsiratun. Semuanya muannas itu. Al-hadiqah juga mu'annas, asjar juga mu'annas, kena jama' li ghair aqil, kemudian khabar harus juga mu'annas, betul, kathiratun. Iya, sahih, naam. Silakan berikan contoh lagi, mungkin ada yang ragu-ragu. Iya. Al-ustazu talamiduhu mujtahiduna. Masya Allah, al-ustazu mufrad mudzakkar, talamidhuhu dhamirnya betul, hu mufrad mudzakkar, kemudian mujtahiduna betul, mujtahidun ya jamak, kenapa tullab jamak, iya jamak, kemudian lil uqala untuk berakal, sahih. Jadi al ustadzu tullabuhu mujtahidun atau at tullabuhu nasyitun, iya betul. Masya Allah, ini sudah mulai mantap nih. Tafadhal, masih ada lagi? Keluarkan semuanya. Al-funduku abwabuhu aswadun. Al-funduku abwabuhu funduku aswadun. Ya. Al-funduku sa? Al-funduku. Ya. Al-funduk bukan funduk, bukan pakai waw ya. Jangan salah. Al-funduku. Al-funduku. Ya. Terus, iya. Saya akan tulis ini. Iya. Abwabuhu aswadun. Aswadun. Taib. Saya lihat. Coba kita lihat. Antum tushahad tilfad amla? Taham tilfad. Alhamdulillah. Abwab, ha? Abwab. Naam. Apa tadi? Abwabuhu? Abwabuhu ahmarun. Aswadun. Aswadun. Baik. Yang pertama, funduknya betul, funduk. Abwabuhu, ini mubtada yang kedua, ini mubtada yang pertama, ini mubtada yang kedua. Betul, pakai dhammah marfu, ya. Hu-nya betul kembali ini. Sekarang mana khabar adwabnya? Khabarnya infonya aswad. Pertama kesalahan ini enggak boleh bertanwin. Halo? Iya. Iya. Isim yang memiliki wazan af'al, kata sifat yang memiliki wazan af'al itu tidak boleh bertanwin, mamnu min sarfi. Oh iya. Iya, seperti aswad, enggak boleh aswadun, aswadu, ahmaru, asfaru. Ya, termasuk kata sifat lainnya, bukan hanya warna. Ajmalu, ahsanu. Mafhum? Akramu, tidak boleh bertanwin, mamnu min sarfi. Iya. Itu yang pertama, kesalahan pertama. Kesalahan kedua, saya tanya ini, abwab muzakkartu muannas? Muannas. Kenapa muannas? Jamak kasir. Jamak. Dari akil. Dari akil. Kalau begitu, khabar mesti muannas. Ini aswad muzakkar muannas. Muzakkar. Muannas siapa? Sauda. Ahsanta barakallahu fiik. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, antum terkecoh dengan apa? Hah? Terkecoh dengan kata funduk kan? Iya. Nah, makanya jangan hanya lihat yang pertama. Ini info mana ini? Ini khabar daripada abwab, ya kan? Bukan khabar daripada funduk. Yang hitam bukan funduknya. Yang hitam itu pintu-pintunya. Nah, al-funduku abwabuhu sauda'u. Ini baru ya benar. Dan tidak boleh bertanwin ya. Tidak boleh bertanwin karena ada alif dan hamzah. Ini apa namanya? Iya. Alif mamdudah. Taib ahsan ta barakallahu fik. Iya. Wa iyyak. Wa iyyak ya akhi. Baik, jazakallahu khair. Baik, pendengar dan pembesar Raja TV demikian dari Lampung, barakallahu fik. Baik, kami angkat juga beberapa contoh dari kalimat yang disampaikan via pesan singkat. Dari Ummu Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyaratu mudarisi aliyin babuha maftuhun. Sayyaratu. Taip, sebentar ditulis. Iya, biar jelas ini. Ini agak panjang dia. Nanti para pendengarnya enggak jelas. Taip. Taip. Sayyaratu mudarisi. Sayyaratu mudar risi apa ini lahzah sayyaratu mudarisi aliyin aliyin ya babuha maftuhun babuha kita lihat sayyaratu mudarrisi aliyin babuha maftuhun. Kalimat ini betul sempurna sudah. Cuma saya tidak tahu. Ya. Tak tahu apanya? Jangan-jangan salah maksud dia. Kalimat ini betul. Ya. Apa artinya? Mana mubtada'nya? Ini sayyaratu. Ini mubtada' pertama. Mana khabarnya? Ini khabarnya kalimat ini. Bab ini. Jadi kata bab ini mubtada yang kedua. Ini maftuh, ini adalah khabar. Khabar yang kedua. Iya. Mana khabar ini? Jumlah inilah. Iya, kedua-dua ini. Iya. Pintunya terbuka. Iya. Ini khabar mubtada yang pertama. Awal khabar mubtada pertama. Iya, mobil guru si Ali. Pintunya terbuka. Cuma yang saya maksud tadi adalah apakah yang dimaksud ini apa? Guru namanya si Ali. Nah. Atau guru kalau begini, si ini guru si Ali. Mobil guru si Ali, bukan Ali itu sebagai guru. Itu yang perlu saya apa? Koreksi. Apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud bahwa mobil gurunya si Ali, itu betul kalimat ini. Nah, mobil gurunya si Ali, berarti bukan si Alinya yang guru, tapi gurunya. Ya, mungkin namanya si Ahmad itu. Nah, ini kalimat betul. Tapi kalau yang dimaksud adalah mobil guru, si Ali itu sebagai guru, bagaimana kalimatnya? Nah, sayyaratul mudarrisi. Nih, Aliyin. Nah, ini berarti apa? Mobil guru si Ali. Berarti apa? Namanya si Ali. Sayyaratul mudarrisi Aliyin. Nah, mobil jadi Ali. Ini beda makna. Iya. Beda makna. Berarti mobil-mobil apa nih? Kalau di atas, ini mobil bukan mobil si Ali, tapi mobil gurunya. Kalau di bawah, mobil si Ali, dia profesi sebagai guru. Nah, ini apa? Ini sebagai apa nih? Badal kalimat ini. Badal pada kata al-mudarris. Ini mudhaf ilaih. Nah, ini sama. Ini mudhaf ilaih. Kemudian ini jadi mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ini beda makna. Iya. Tapi mudah-mudahan ini maksud barangkali ini. Gurunya si Ali. Tapi kalau ini maksud si Ali, dia sebagai guru, ini apa bahasanya? Ini juga harus diperhatikan. Sering terjadi kesalahan apa ustaz kan, ustaz Muhammadun, ustaz Aliun. Nah. Apa ustaz Muhammad? Maksudnya apa guru? Hah? Kalau tanpa alif lam, ini namanya apa? Gurunya si Muhammad, ustaznya si Muhammad. Bukan Muhammad jadi ustaz. Tapi kalau maksudnya Muhammad dia sebagai ustaz, al-ustaz pakai alif lam. Al-ustadzu Muhammadun. Ini menjadi apa? Menjadi badal. Badal pada kata al-ustadz bagi keterang. Kena al-ustadz aja kan belum jelas kan? Al-ustadz belum jelas siapa, ustadz mana. Lalu kasih penjelasan dalam bentuk badal. Muhammadun. Nah. Tapi kalau tanpa alif lam, dalam bentuk idhafa kata gabung. Nah. Ustadzu Muhammadin. Ini mesti kata gabung. Ya. Berarti apa? Gurunya si Muhammad, ustadznya si Muhammad. Siapa namanya? Mungkin namanya si Ali atau siapa. Sama dengan muda apa? Mudarrisu Muhammadin, gurunya si Muhammad. Nah, ini harus diperhatikan. Si bahasa. Jazakallah khair. Demikian Abu Fadil. Contoh yang disampaikan di kembali di koreksi dan juga di perjelas oleh Ustaz. Dan menyampaikan satu contoh lagi, Ustaz. Ya. Mudarrisu akhi Muhammad sayyaratuhu jadidatun. Mudarrisu akhi Muhammad sayyaratuhu Muhammad jadidatun. Nah, ini juga tadi kan. Nah. Maksudnya guru saudaranya Muhammad itu mobilnya baru. Guru saudaranya Muhammad itu mobilnya baru. Akhi atau akhi saya, saudara saya. Fihi ya, mudarrisu akhi Muhammad. Kita bikin lah. No. Kita bikin beberapa contoh dan contoh itu tadi. Iya. Coba apa? Saya taib. Mudarrisu akhi Muhammadin. Mudarrisu akhi. Muhammadin. Sayyaratuhu jadidatun. Mudarrisu akhi Muhammadin sayyaratuhu jadidatun. Sayyaratuhu jadidatun. Yang dimaksud guru saudaranya Muhammad itu mobilnya baru. Guru Muhammad. Saudaranya Muhammad. Baik. Ini perhatikan, berarti gurunya ya, bukan saudara Muhammad sebagai guru. Nah. Ya, ini harus diperhatikan. Nah, kata akhi, ya, ini juga ini akhi, bisa akhi itu adalah apa? Asmaul Khamsah. Dia majrur, tanda jamnya ya. Nah, bisa ya, ini bukan ya arti mutakallim, ya saya, ya kan? Bisa maknanya akhir di sini adalah min asmaul khamsa, karena dia majrur tanda jarnya, tanda jar apa? Ya. Ya. Nah, ini dia sebagai mudhaf, ini apa? Mubtada. Nah, mubtada mudhaf. Ini akhi mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi tanjab mudhaf majrur bil ya. Kenapa? Li'annahu ismul khamsah. Nah, wa mudhaf Kemudian apa? Kemudian kembali pada mudhafnya, kembali menjadi mudhafnya. Mudhaf Muhammadin mudhafun ilaihi. Nah, ini maknanya apa? Guru saudaranya si Muhammad. Guru saudaranya si Muhammad. Nah, enggak tahu namanya siapa. Iya. Mobilnya baru. Tapi kalau ini ya, ini hati saya, guru saudara saya laki-laki bernama si Muhammad. Nah, ya. Guru saudara laki-lakiku namanya apa? Kalau Muhammadin berarti nama saudara laki-laki bernama si Muhammad. Nah. Ini dimaknai dengan dua pengertian tadi. Apa? Dimaknai dengan dua pengertian tadi bisa ya. Ya bisa. Bisa. Bisa artinya apa? Di sini guru saudara Muhammad, bisa juga maksudnya guru saudaraku. Hmm. Saudara laki-laki bernama si Muhammad, bukan gurunya nama Muhammad. Enam. Nah, coba nih. Inilah bahasa. Nah, mudarisu akhi, arti mudarisu akhi, hah? Guru saudara laki-lakiku. Yeah. Nah, gurunya saudara laki-lakiku. Siapa nama saudara laki-lakiku? Muhammadin. Nah, tuh. Tapi kalau dikatakan mudarisu akhi Muhammadun, lain lagi nih. Guru saudara kakiku Muhammadun bernama si Muhammad, berarti apa? Nama gurunya si Muhammad. Maka di sini apa? Di sini pakai marfu, sini marfu, karena dia badal daripada kata mudarris. Kalau ini badal daripada kata akhi, makanya majrur. Ini majrur, ini majrur. Nah, badal daripada kata akhi. Jadi maknanya beda. Guru saudaraku bernama si Muhammad. Ya apa? Guru saudara laki-laki si Muhammad. Nah, nama gurunya bukan Muhammad. Kalau ini apa? Guru saudara laki-lakiku bernama bernama si Muhammad gurunya. Nah, ini lain maknanya. Nah, ini harus diperhatikan. Iya. Sayyaratuhu jadidatun. Ini betul. Hau kembali pada mudarris. Ya. Jadi datun ini khabar pada sayyarah muannas. Betul. Iya. Masyaallah. Masyaallah, jazakallahu khair. Dan ini jazakallahu khair mufadil. Kalau sudah bikin kalimat begini dah panjang, berarti sudah alhamdulillah menguasai itu. Baiklah, masyaallah. Baik, coba kita minta untuk baca yang ada di sini dulu. Ya. Yang bagian bah ini. Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV. Sesi qiraah kita berikan kesempatan untuk membaca apa yang terdapat di halaman 991 tentunya. Di pelajaran yang ketiga, silakan. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Muhammadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Baik, ikra'i. Ustaz, mau contoh ya Ustaz. Oh, silakan. Ini lagi serang-serang contoh ya. Baik, sebelumnya umum mungkin dikecilkan dulu volume suara radio atau TV, ada feedback. Ya. Baik, silakan. Ar-rajulilladzi kharaja minal masjidi ismuhu Muhammadun. Masya Allah. Ini nantang nih ya. Bagus sekali itu. Kalimatnya sudah panjang nih. Ar-rajulilladzi. Lagi ulang kembali. Ar-rajulilladzi kharaja minal masjidi ismuhu Muhammadun. Nah, betul. Kharaja minal masjidi. Betul. Ar-rajulu alladzi kharaja minal masjidi ismuhu Ahmadu. Naam, ismuhu Ahmadu itu jumlah ismiyah sebagai khabar pada kata ar-rajulu. Iya. Ar-rajul alladhi sebagai na'at pada ar-rajul ya. Naam, kharaja minal masjid itu jumlah fi'liyah sebagai silatul mausul. Karena setiap isim mausul menghendaki silah. Iya, silahnya dalam bentuk jumlah baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau sibul jumlah. Betul. Ismuhu Ahmadu. Taib. Atau lita turlati. Dakholati rasla. ismuha Aisyatu. Aidi, ulang kembali. At-talibatulati. Iya. Taqalatil fasla. Iya. Ismuha Aisyatu. Sahih, sahih. Naam, at-talibah allati dakhalat al-fasla ismuha Fatimatu. Betul. Iya. Nah, ini kan ismuha kan? Enggak bisa kita harus ismuha mubtada, Fatimahnya muannas. Lalu kita sesuaikan Fatimah itu muannas, maka bikin mubtadanya ismunya muzakkar kan? Berarti harus pakai tamar buta juga. Ismatu enggak ada kan? Nah, ini harus diperhatikan. Nah, karena kita menginfokan untuk isim, nah, isim itu tidak ada untuk muzakkar muannasnya, maka khabarnya boleh umum. Mau khabar dalam bentuk muzakkar atau bentuk apa? Muannas. Kebetulan kalau khabarnya untuk muannas, iya. Mau enggak mau harus apa? Harus begitu demikian. Ismuha Fatimatu, kan gitu. Iya. Iya. Sahih. Asisat ya. Silakan. Baitani. Al-Baitani. Al-Baitani. Baitani. Al-Baitani. Babuha. Al-Baitani. Bataniha. Al-Baitani. Babuha. Al-Baitani. Saya tanya pintunya berapa yang mau disebut ini? Berapa? Satu, satu babu. Al-Baitani babuhu. Al-Baitani babuhu. Jamilatun. Babuhu bagaimana? Ha itu kan mufrad. Mufrad. Ya. Batani. Batani. Batani. Ih, apa? Batai. Luna. Kalau enggak dibikin jamak, karena pintu biasa rumah itu kan banyak pintunya kan. Nah, kalau itu bagaimana? Al-baitani abwabuhuma. Abwabuhuma. Jamilatun. Al-baitani abwabuhuma jamilatun. Iya, al-baitani abwabuhuma jamilatun. Iya. Baitu Ahmada. Nah, baitu Ahmada. Jadi jatun. Jadidun. Nah, itu khabar dalam bentuk apa? Mufrad. Iya kan? Man rabbuka, Ustaz. Man rabbuka. Kenapa? Sejaan ya. Man kepada rabbuka. Iya. Khabar. Man rabbuka. Man rabbuka. Iya, rabbu itu mubtada. Mannya apa? Mannya khabar. Naam, khabar. Memang sebagai ulama membolehkan man itu mubtada, rabbunya apa? Khabar. Iya. Nah, kita lihat jawabnya apa? Jawabnya mar rabbuka rabbi Allah. Iya. Bisa jadi dijawab mar rabbuka Allahu rabbi. Iya. Nah, maka semacam ini sebagian ulama apa? Ulama nahwu menganggap bahwa man itu bisa mubtada, rabbunya khabar. Nah. Dan sebaliknya juga bisa, man itu apa? Khabar, rabbunya mubtada. Karena sama ma'rifah. Ya. Man rabbuka, lihat jawabannya bisa Allahu rabbi atau rabbi Allahu. Ya. Cukup. Dan ya, itu khabar untuk mufrad ya. Iya. Demikian Umar Abdul, ada contoh yang lain? Ya. Saya Kitabul Mudarrisi. Fil fasli. Naam, Kitabul Mudarrisi. Wah, itu kita belum masuk sibul jumlah ya. Nanti insyaallah kita akan bahas itu. Iya. Yang supaya, dua itu yang supaya tidak apa nanti kasihan nanti yang lainnya. Iya. Cukup? Iya. Ya, cukup. Ya. Baik, alhamdulillah masyaallah. Jazakallahu khair ya, Abdullah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi sebelum kita tidak apa terlalu meluas ini, nanti harus dimatangkan ini, contoh ini dulu, baru pindah pada lain. Ya. Silakan kita berikan kesempatan kembali via telepon dan untuk membaca. Namun sebenarnya saya sampaikan juga ada yang membuat kalimat via pesan singkat. Al-Mudiru, kami suhu nazifun. Naam. Abu Atika di Poliwali. Sahih. Al-mudiru qamisuhu nadhifun. Sahih. Kemudian pendengar kita Jakarta. Ar-rijalu qiwamuhum bil infaqi. Naam. Nah itu kan ini juga nanti khabar daripada qiwam itu apa? Jar majrur ya, sibul jumlah. Ya kita belum singgung ini. Iya. Nanti diakhirkan dan kami akan kembali contoh soalnya atau contoh kalimatnya. Baik, kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543 untuk sesi qiraah, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Ya, barakallahu fika. Wa iyyak. Naam. Wa iyyak. Roji di Silangkap. Oh iya, ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan. Ya. Silakan, Ustaz. Iya. Ana a'ma Ustaz. Eh, masyaallah. Nah, masyaallah. Ya, mendengarkan iya. Ustaz ngajar dari buku 2 sampai 3 itu. Iya, iya. Sampai sekarang. Masyaallah, iya, iya. Saya mau bertanya tapi enggak ada kaitannya dengan bab ini gitu. Alif yang bagaimanakah yang bisa diganti dengan fathah isbahiyah? Gimana? Satu. Alif yang bagaimanakah yang bisa diganti dengan fathah isbahiyah gitu. Fathah apa? Fathah isbahiyah. Fathah tegak atau fathah isbahiyah? Fathah yang berdiri. Iya. Lazim. Lalu yang kedua, karena saya gini Ustaz, saya bikin buku Braille gitu ya. Buku Braille tentang kaitannya dengan Al-Qur'an gitu. Lalu yang kedua, alif maksuro, apakah semua alif maksuro itu bisa dirubah menjadi iya? Atau alif maksuro itu memang berasal dari iya tadinya? Iya, iya, iya. Ya, dua ini Ustaz ya. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, ya, barakallahu fika. Wa fika barakallahu fi. Nah, kesalahan warahmatullahi wabarakatuh. Ini akal bahasa itu simai. Rata-rata apa? Simai saya tidak mendapatkan kaidah bahwa apa alif maksura itu bisa diubah menjadi alif mamduda atau alif mamduda bisa jadi apa simai. Ini kembali kepada bahasa. Dalam hal ini harus kita kembali pada kamus. Iya. Tidak bisa kita apa bikin umpamanya al-asa kan? Al-asa. Nah, ini al-asa. Iya, lalu kita bikin al-asanya begini. Ya salah. Iya. Al-asa itu pakai alif berdiri. Iya. Alif berdiri. Tidak bisa kita tukar dengan alif apa? Alif dengan apa? Alif dengan bengkok. Iya. Alif lajinah namanya. Iya. Ya ini bahasa. Bahasa itu rata-rata itu simai. Iya. Nah ini untuk ini kembali pada kamus. Iya. Kamus. Nah iya. Kamus kemana? Itu kamus itu sangat penting ya. Karena itu rujukan. Ya itu standar. Iya. Ya, saya tidak pernah menemukan ada apa ada kata al-asa, iya kan, bisa ditukar dengan al-asa pakai alif yang biasa, iya. Nah ini, ya kembali pada kamus ya, iya saya tidak mengetahui ada kaedah, iya alif mana yang bisa diubah atau apa. Saya tahu saya itu adalah ini sifatnya simai, ya bisa lihat kepada kamus lah. Mana yang pakai alif maksura, mana tidak. Seperti Musa kan? Musa ini nama Musa. Iya. Iya. Dengan alif. Iya. Apakah bisa ditukar dengan alif gini? Tiga, iya. Kalau gini nanti jadi apa? Jadi Musan ini. Iya. Alif jadi Musan. Karena alif ini bisa saja sebagai tanda apa? Tanda fathatain. Iya kan gitu? Tanda fathatain. Iya. Iya. Saya anjurkan kembali ke kamus. Ya, itu ada lafal-lafal tertentu yang alifnya maksura, ada alif yang mamdudah. Ya, kita tidak bisa apa, lalu kita tukar begitu saja, enggak. Ya, semua itu bahasa itu sifatnya samai. Ya. Jazakallah khair. Ya. Demikian Pak Radi di Cilangkap. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Saya sekira silakan Anda bisa membaca. Ya. Di pembahasan mubtada khabar pelajaran ke-11 ya di halaman 91. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Akhi? dari toko Bapak. Kebetulan ditampil nomornya Bapak di Project TV. Pas saya langsung putar begini, pas lihat Bapak ajar agama Islam, makanya bahasa Arab. Nah, langsung saya lihat nomornya Bapak ditampil, makanya saya langsung kontak Pak. Iya. Dengan di mana alamatnya? Di Papua Pak, Sorong. Di Papua Sorong. Dengan Pak siapa Pak? Ya. Dengan siapa namanya? Muhammad Mahfumulain. Muhammad Mahlin, taib. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Nah, barakallahu fik. Maaf Pak, pusatku habis. Baik. Nah, jazakallah. Masyaallah, jazakallah. Pendengar kita di Sorong, Papua. Jazakallah khairan. Nah. Baik, semoga tetap setia mengikuti pelajaran bahasa Arab dan bisa mengambil faedah dari pembahasan ini. Dan pendengar-pendengar di sana, barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Ummu, sebelumnya dikecilkan volume suara televisi atau radionya. Jazakillah khair. Dengan siapa di mana? Mutmainah. Ummu Mutmainah, ahlan taib. Silakan Ummu. Baca ya. Contoh ya. Al-Wardatu al-Maktati Jamilatun. Iya. Al-Wardatu al-Maktabi Jamilatun. Itu berarti khabarnya dalam bentuk mufrad. Iya. Iya, mufrad. Iya. Betul mufrad. Betul. Al-Wardatu al-Maktabi Jamilatun. Khabarnya adalah jamilah, bukan al-maktab. Iya. Betul. Kalimat itu betul. Yang kedua, Al-Kitabu Fatimatu Kasiratun. Coba Al-Kitabu Fatimatu Kasiratun. Kasiratun. Ini kalimatnya apa? Salah. Iya. Salah apa? Iya, kita lihat salahnya apa? Iya. Iya, lihat apa? Lihat TV atau enggak, gimana? Ya. Umur lihat televisi atau dengar radio? Radio. Baik. Radio. Nah, apa tadi Al-Kitabu Fatimatu? Al-Kitabu Fatimatu. Iya. Fatimatu Kasiratun. Nah, makna yang diinginkan apa? Umur mungkin coba terjemahkan. Kitab buku Fatimah banyak. Nah, kitab ibu kitab si Fatimah banyak kan? Nah, berarti apa? Kitab si Fatimah itu dalam bentuk kata idhofah. Iya. Bentuk kata idhofah. Kata idhofah itu ada apa? Ada kaedahnya. Nah, kemarin sudah dijelaskan. Kitab Fatimah itu bentuk idhofah. Kata pertama tidak boleh pakai alif lam. Iya. Di sini alkitabnya ada. Yang kedua, Fatimahnya apa? Harus majrur. Tanda jar di sini dia fathah karena isim yang tidak boleh bertanwin. Fatimah itu bukan manfun minasarif ya. Oh iya betul, mamnasarfi. Betul. Maka tanda jarnya apa? Fathah, tidak boleh marfu. Iya. Kemudian kasiratun, banyak. Berarti kalau kita mengatakan banyak, berarti kitabnya harus dalam bentuk jamak dibikin. Berarti apa? Kutubu. Iya, tidak boleh alif lam ya. Kutubu Fatimata. Kutubu Fatimata kasiratun. Iya, itu dia. Kutubu Fatimata kasiratun. Iya. Mana khabarnya kasirah? Nah, iya, pakai ta marbutah karena kutubnya bentuk jamak ghair akhir. Bentuk jamak. Iya. Kutubu Fatimata katsiratun. Iya. Paham ini? Paham. Iya. Atau kasih contoh lagi? Silakan. Satu lagi. Iya. Al-Qalamu. Al-Qalamu. Coba bikin al-Maktabi. Enggak, sebentar. Saya minta contoh seperti ini juga. Umpamanya pena si Muhammad baru. Bagaimana? Muhammad. Iya, fena si Muhammad baru. Laila. Fena si Muhammad. Si Muhammad. Fena si Muhammad baru. Coba bikin kalimatnya. Pulpen. Oh iya. Iya. Al-Qolamu Muhammadun. Nah, kan? Kenapa pakai alif lam? Kenapa pakai Muhammadun? Tadi kan sudah dikasih tahu bahwa itu ya, bentuk kalimat idhofa, pena si Muhammad baru. Nah. Jadi bagaimana harusnya? Nah, harusnya kaidah tadi. Al-Qolamu. Nah, tadi apa? Al-Qutub kan enggak boleh pakai alif lam kan? Oh iya. Jadi enggak pakai al ya. Oh iya, kolamu, karena dia kata gabung. Berarti apa? Qolamu Muhammadun. Ah, jangan Muhammadun. Muhammadin. Muhammadin. Iya, kenapa dia kasrah? Muhammadin. Iya. Maksurun. Maksurun. Patah, betul. Iya. Ah. Betul. Betul, ini betul. Baru betul dia. Iya. Ya. Nah, jadi kolamnya tidak pakai alif lam, Muhammadinnya kasrah. Nah, afwan. Iya. Jadi kalau ini enggak pakai alif lam ya. Yang mana? Itu yang kolamunya. Iya enggak, karena dia kita menggabungkan kata ya, kan? Idhofah ya, namanya. Iya. Idhofah, penggabungan kata. Penggabungan ya, kata. Dua suku kata digabung. Pena Muhammad, kitab si Fatimah, itu dua suku kata digabung. Iya. Iya. Ya. Ahsan, barakallahu fiik. Iya, terima kasih. Sama-sama. Afwan. Iya. Jazakallahu khair ya mutmainah. Barakallahu fiik. Nah, ini mungkin kita akan lanjutkan pada nah, salah. Usbul Qadim ini. Iya. Baik, demikian beberapa contoh dan juga beberapa latihan yang bisa kita bahas dan juga beberapa contoh kalimat disampaikan via pesan singkat. Ya. Saya sampaikan juga saat beberapa yang masuk. Iya. Muhammadun alladhi rakiba sayyarati waladuhu tawilun. Muhammadun alladhi rakiba sayyarati. Sayyarati itu pakai al, pakai ya atau gimana itu? Kalau sayyarati mobilku. Nah, sayyarati Muhammad, kalau kalau tanpa ya berarti apa? Sayyarata. Nah, ya, as-sayyarata. Kalau sayyarati berarti pakai apa? Ya. Kalau dia enggak pakai ya berarti as-sayyarata. Jadi Muhammadun alladhi rakiba as-sayyarata. Ha? Waladuhu tawilun. Waladuhu tawilun. Ya mungkin maksud itu pakai iya ya. Nah. Iya, Muhammad yang mengendarai apa mobilku, anak laki-lakinya tinggi. Iya. Ya. Demikian Abu Salma di Sambas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin sekali bisa mengerti dan memahami isi Al-Quran, tetapi saya tidak mengetahui caranya dan tidak punya guru untuk membimbing saya. Mohon nasihat dan jawabannya Ustaz dari pendengar kita di Kalimantan Barat. Sintang, Kalimantan Barat. Iya, harus cari guru. Insyaallah, kalau insyaallah alhamdulillah ya, para dai, para guru insyaallah ada itu, cuma tinggal dicari aja. Iya. Sekarang sudah bertebar ya. Iya, cuma jangan asal cari gurunya. Guru yang betul-betul memahami, terutama dia menguasai apa bahasa, itu penting sekali. Itu pertama sekali, menguasai bahasa bahasa Arab serta grammarnya. Kemudian kita lihat apakah guru itu sering membawa Al-Qur'an atau sunnah kalau dia berbicara. Ya, sebab ada ya namanya manusia ya, hanya bisa berbicara iya tanpa ada dalil yang diungkapkan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bisa menyesatkan orang, iya. Ini nah itu dapat apa dari situ nanti akan terlihat apakah guru itu apa mengajarkan agamanya dengan hak atau tidak, iya. Itu juga ini sangat perlu. Jangan berguru juga aja hanya satu guru, iya. Harus belajar kepada banyak guru, iya. Nanti akan bisa melihat ya dan menimbang, iya. Apakah ini guru mana yang lebih kepada yang hak, ya, kepada sunnah. Tapi ya, demikian pendengar kita. Atau paling tidak ya bertanya. Alhamdulillah media massa sudah ada seperti TV Rojak ya, TV Rojak dan TV yang lain yang sesuai dengan sunnah ya. Alhamdulillah tinggal komunikasi. Dan setiap saat ada pengajian, ada ustaz, ada yang menyampaikan pengajian semacam ini terkait dengan bahasa. Nanti ada bagian fikih, ada bagian hadis, Ustaz Badru Hafizullah Ta'ala dan Ustaz lainnya terkait dengan akidah, terkait dengan apa uslah rumah tangga dan sebagainya. Nah, kalau ternyata di sana tidak ada guru, ya tinggal apa belajar dengan kontak. Iya. Dengan kontak. Ini apa media fasilitas, ya Masya Allah itu harus digunakan. Ya, fasilitas media itu tergantung yang menggunakan. Kalau menggunakan baik, akan baik. Kalau tidak, akan jelek, kan itu. Jazakallah khair atas nasihat dan jawabannya. Demikian pendengar kita di Kalimantan Barat. Semoga Allah memudahkan dan memberikan kebaikan buat antum semua. Dan ini khitam kita, silakan. Baik, itulah kajian kita hari ini. Ya, mudah-mudahan sedikit ini mudah-mudahan bisa dikuasai. Ya, kuasai betul-betul. Nah, mudah-mudahan bisa apa dipahami. Kemudian saya menganjurkan untuk banyak mempraktekkan dan banyak untuk memberikan contoh. Dan coba nanti kalau baca buku yang berbahasa Arab, coba lihat apa kaedah di situ. Akan terlihat nanti bahwa ada kaedah-kaedah yang sudah antum pelajari. Taib. Demikian saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.